Dia pun mengatakan wala na'ni bihadzal kalam jami'ahum. Fa inna minhum man tarabba 'ala at-tauhid wa 'ala as-sunnah fa yakunu 'ala khairin katsir. Lakin qad yakunu waqa'a ma'ahum wa atharu 'alayhi wa waqa'a fi shubahihim. Fa hadha wa in kana waqi' fil bid'ah bima indahum min al-umur al-ukhra lakin fil aqidah qad yakunu ahsan. Dia katakan, dan ini tidak berarti kita maksudkan dalam penjelasan kita tentang jamaatut tabligh mereka seperti itu semua, yakni orang-orang yang tidak baik. Fa inna minhum man tarabba 'ala tauhid. Karena di antara orang jamaatut tabligh, di antara orang-orang jamaatut tabligh ada yang terdidik di atas tauhid dan di atas sunnah, sehingga dia dalam kebaikan yang banyak. Sejadi dia jatuh bersama mereka, jamaatut tabligh, dan orang-orang jamaatut tabligh mempengaruhinya sehingga dia pun jatuh dalam syubhat-syubhat mereka. Nah, orang seperti ini walaupun jatuh dalam bid'ah karena dia punya beberapa perkara yang lain, tapi bisa jadi dalam bab akidah ini lebih baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini salah satu ucapan dia yang menyimpang terkait jamaah-jamaah bid'iyah. Ucapan seperti ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Dalam posisi memperingatkan umat dari kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang, hal seperti ini ya masuk dalam muwazanah, menimbang-nimbang, sehingga ini membuat orang yang mendengar tidak kemudian mengetahui jamaatut tabligh sebagai kelompok yang menyimpang, tapi ada di antara orang-orang dari jamaatut tabligh yang di atas sunnah, di atas akidah yang benar. Ikhwan fillah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya akidah bukan hanya dalam bab ketuhanan. Akidah Ahlussunnah bukan hanya membahas tentang ketuhanan, iman terhadap uluhiyah Allah, rububiyah, dan asma wa sifat. Bahkan akidah Ahlussunnah juga membahas tentang apa? Al-wala dan al-bara. Ini termasuk akidah Ahlussunnah yang sangat inti, yang sangat pokok. Nah, ketika dikatakan seperti yang tadi disebutkan bahwa ada orang-orang yang terdidik di atas sunnah, yang berakidah Ahlussunnah, kemudian ikut dengan jamaatut tabligh, ini kita katakan wallahu alam pertentangan antara ucapan ini dengan kenyataan. Karena apa? Karena seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, seorang yang di atas sunnah, mereka tidak akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang sesat. Mereka tidak akan ikut serta bersama mereka walaupun dengan alasan mau memperbaiki dari dalam. Ini yang juga sering dijadikan alasan bahwa kebersamaan dengan suatu kelompok yang sesat niatnya memperbaiki dari dalam. Apa ulama juga seperti itu dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar? Apakah ulama masuk dalam kelompok-kelompok sesat dulu, kemudian mengingkari dan memperbaiki dari dalam? Tidak. Mereka tetap di atas ahlu sunnah, di atas keyakinan yang benar, manhaj yang benar, dan dari situ mereka mengingkari kelompok-kelompok yang lain, tidak kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok yang sesat. Ikhwani fi din rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam ini juga ternyata memang sudah menjadi manhaj dia. Ini bukan secara kebetulan dalam salah satu kitab atau dalam salah satu ceramah, tapi ini didapati di berbagai karya, baik memang tulisan ataupun yang asalnya ceramah kemudian dibukukan. Terbukti manhaj yang seperti ini dia tuangkan juga dalam kitabnya Al-Ibanah. Ini termasuk kitab-kitab yang akhir-akhir, ya, bukan kitab-kitab lama. Ini termasuk kitab yang termasuk dibanggakan olehnya dan oleh pengikut-pengikutnya, kitab Al-Ibanah. Dia mengatakan di situ, fa'ala ma sabaqa dzikruhu la yakunu sunniyyu mubtadi'an bisababit tasahul fi ba'dhis sunnah wa la yakunu mubtadi'an bisababi wujudihi ma'a firqatin aw hizbin li 'amalin dunyawiyyin ma'a hubbihi li ahli sunnah wa 'i'tiqadihi 'aqidatahum. Kita perhatikan, dia mengatakan atas dasar apa yang disebutkan, maka seorang yang sunni tidak menjadi mubtadi', ahli bid'ah, dengan sebab dia bermudah-mudahan di sebagian sunnah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu mubtadi'an, tidak pula dia menjadi ahli bid'ah dengan sebab keberadaannya bersama kelompok-kelompok atau hizb, golongan, maksudnya golongan mubtadi'ah, bisababi 'amalin li 'amalin dunyawiyyin, disebabkan karena suatu kerjaan duniawi atau amal duniawi dengan mereka, dengan tetap cintanya dia dengan ahlu sunnah dan keyakinan dia terhadap keyakinan ahlu sunnah. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga kata-kata yang batil atau memuat kebatilan. Dia mengatakan bahwa seorang sunni tidak menjadi mubtadi', ahli bid'ah, dengan sebab bermudah-mudahan dalam sebagian sunnah. Kita pun bertanya, apa yang dimaksud dengan sebagian sunnah? Sunnah itu maknanya luas, ya. Sebagian sunnah ini yang mana? Kalau misalnya sebagian sunnah, misalnya dalam bab adab-adab, akidahnya benar, lurus, secara umum, yakni ibadahnya juga, mungkin ada tasahul di sebagian adab-adab yang itu sunnah. Nah ini, ya, kita katakan betul. Tapi kalau yang dimaksud dengan sebagian sunnah, yakni itu sebagian pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama, termasuk dalam hal ini wala dan bara, nah ini tidak benar. Anggap misalnya bermudah-mudahan dalam bab wala dan bara, dia bersama hizbiyin, ya, bergabung dengan mereka, tidak ada bara dari mereka. Tasahul dalam bab sunnah ini, yakni tuntunan Rasulullah dalam bab wala dan bara, berloyal dengan mereka ahlul bid'ah, tidak berpisah dari mereka dan menjauhi mereka. Nah, orang yang seperti ini tidak dikatakan dia tetap sebagai Ahlussunnah begitu saja, ya, diberi uzur padahal dia telah melakukan hal yang seperti itu. Ulama kita rahimahumullah ketika ditanya tentang seseorang yang sering datang kepada ahli bid'ah, kemudian diketahui dia belajar misalnya darinya, apa kata para ulama? Nasihati dia. Di awal-awal perlu diberi pengertian, dinasihati, diberitahu. Kalau menerima, alhamdulillah, sehingga dia menjauhi. Tapi kalau tidak menerima, apa kata ulama? Al-hikhu bihi. Gabungkan dia secara hukum bersama ahli bid'ah. Dianggap oleh ulama dia juga sebagai ahli bid'ah karena itu. Sudah diberitahu dan sudah tahu, tetap saja ya bersama ahli bid'ah, berloyal dengan mereka. Ini. Jadi kalau kita perhatikan kata-kata ini, kemudian kita gabungkan dengan yang sebelum-sebelumnya tadi, nampak bahwa memang pandangan Muhammad al-Imam terhadap mereka yang di tengah-tengah kelompok ahli bid'ah, ya, sementara dianggap olehnya akidahnya Sunni, ini bukan termasuk ahli bid'ah. Termasuk juga di sini dikatakan dia bahwa seseorang tidak dikatakan sebagai mubtadi' ketika berada di sebuah kelompok dari kelompok-kelompok yakni mubtadi'ah hanya karena amal duniawi, padahal dia cinta kepada sunnah. Nah, ini juga tidak seglobal itu, ya. Masalah ini tidak seglobal itu. Ulama kita seperti yang tadi kita sebutkan menganjurkan untuk menasihati orang itu. Kalau sudah tahu dan tetap bersama mereka ahli bid'ah, ulama menilai seseorang dengan temannya. Siapa fulan? Oh, fulan itu bersama orang-orang Qadariyah. Apa ucapan ulama kita? Huwa Qadari. Ya. Dia termasuk Qadariyah. Kenapa? Karena bertemannya dengan orang-orang Qadari. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u 'ala dini khalili, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada pada agama khalilihi, temannya. Lihatlah dia berteman dengan siapa. Nah, jadi terkadang ulama kita melihat seseorang ketika pertemanannya dengan ahlul bid'ah, akhirnya dinilai dia sebagai ahli bid'ah. Ini yang kita dapati dari ulama kita rahimahumullah. Nah, sementara Muhammad al-Imam berpandangan bisa jadi orang bersama Ikhwanul Muslimin atau bersama jamaah tabligh atau yang lain dan dia tetap sebagai salafi. Kalau ini ya dipegangi, akhirnya gimana kita menilai? Oh, ini salafi tablighi. Kan jadinya begitu. Kok bisa? Ya, dia kan tablighi yang baik dia. Kidahnya bagus. Jadi dia salafi tablighi. Ya. Juga nanti ada salafi ikhwani. Kenapa? Itu kan ikhwani yang baik dia. Ya, akidahnya benar. Tapi bersama ikhwanul muslimin. Jadi salafi ikhwani. Jadi aneh, ya. Ulama kita sebatas yang kita ketahui tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahkan ikhwanul muslimin seperti Syekh bin Baz menyatakan dengan global bahwa mereka termasuk 73 golongan atau 72 golongan yang sesat. Jamaatut tabligh juga dinilai seperti itu oleh Syekh bin Baz rahimahullah. tanpa ada oh terkecuali bulan-bulan, tidak ada, ulama kita enggak begitu. Nah, ini salah satu bentuk penyelewengan. Ya. Muhammad al-Imam tidak sejalan dengan para ulama kita rahimahumullah. Perlu kita ingat pula ucapan ulama kita dahulu Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan wala yahillu li rajulin an yaqul fulanun sahibu sunnatin hatta ya'lama annahu qad ijtama'at fihi khisalu sunnah fala yuqalu lahu sahibu sunnatin hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha. Dalam kitabnya Syarhus Sunnah Al-Barbahari menyatakan tidak halal bagi seseorang untuk mengatakan fulan itu sahibu sunnah, seorang ahli sunnah, sampai dia tahu bahwa orang itu benar-benar terkumpul padanya seluruh khisalu sunnah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah. Sehingga tidak dikatakan bahwa fulan sahibu sunnah, fulan seorang ahli sunnah, sampai terkumpul padanya khisalu sunnah kulluha, terkumpul padanya prinsip-prinsip sunnah seluruhnya. Jadi walaupun oh dia itu 99% sunnah, satu yang tidak, belum dikatakan sahibus sunnah. Ya, pada perkara-perkara yang inti, termasuk di sini dalam bab wala dan bara. Ya. Nah, ini menegaskan bahwa terkadang ulama menilai fulan bukan ahli sunnah karena satu kesalahan, tapi kesalahan yang memang inti, ya, ulama yang mempertimbangkan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi sekali lagi apa yang disebutkan oleh Muhammad al-Imam ini sangat berbahaya, dan ini terbukti pula sebagai manhaj dia dalam menilai orang-orang yang itu tokoh-tokoh hizbiyin. Sebagai contoh, Abdul Majid Az-Zindani, dia itu tokoh ikhwanul muslimin di Yaman. Di zaman Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, sudah habis-habisan Abdul Majid Az-Zindani dibantah oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Dan Syekh Muqbil sangat tahu siapa itu Abdul Majid Az-Zindani. Tapi Muhammad al-Imam ternyata tidak mengikuti Syekh Muqbil. Ya. Padahal dia mengaku sebagai muridnya Syekh Muqbil. Kenapa tidak ikut dengan Syekh Muqbil? Karena dia punya manhaj tadi yang kita sebutkan. Sehingga dia menyebut Az-Zindani dengan sebutan-sebutan sanjungan. Seperti mengatakan Fadilatul Syekh Al-Walid. Ya. Syekh yang utama, orang tua kita. Ya, Al-Walid itu orang tua, ya, maksudnya ini bapak kita, orang tua kita. Itu orang yang di zaman Syekh Muqbil sudah habis-habisan. Tokoh ikhwanul muslimin. Tapi dia sampai waktu yang dekat masih menyebut dengan sebutan itu. Fadilatul Syekh. Syekh yang utama. Al-Walid, orang tua kita. Apa seperti itu? Manhaj Ahlus Sunnah memuji ahli bid'ah. Ya, ulama kita dulu mengatakan bahwa seorang yang memuji ahli bid'ah ini membantu hancurnya agama. Begitu pula bahkan ya sempat ada pembelaan terhadap Al-Hasan Al-Banna. Dia sempat ada pembelaan terhadap Al-Hasan Al-Banna. Siapa itu Al-Hasan Al-Banna? Pendirinya Ikhwanul Muslimin. Yang kita tahu bahwa Al-Hasan Al-Banna penyimpangannya begitu berat. Dalam bab asma'us sifat, dalam bab tasawuf, kesufiannya menyimpang dalam akidah asma'us sifat, keyakinannya adalah keyakinan tafwidz keyakinan ahli bid'ah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, syarru ahli bid'ah, sejelek-jeleknya ahli bid'ah adalah mufawwidah. Nah, Al-Hasan Al-Banna itu keyakinannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sangat aneh seorang yang dianggap ulama sunnah sekelas dia Muhammad Al-Imam ternyata ada pembelaan terhadap Al-Hasan Al-Banna. Kapan itu? Dia berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna juga, Mesir juga. Tapi ini ya, seorang ulama salafi. Beliau dulu mengajar di Jamiah Islamiyah. Di zaman Syekh Albani juga ada di sana. Kemudian tinggal di Jeddah. Termasuk guru-guru, salah satu dari guru Syekh Rabi' Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna. Ya. Dan dia sangat tahu siapa itu Al-Hasan Al-Banna. Dia juga orang Mesir. Aslinya orang Mesir juga. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna. Nah, berjumpalah Muhammad Al-Imam dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna ini, kemudian ada semacam obrolan ya, atau dialog yang semakna dengan itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau sudah meninggal belum lama rahimahullah, beliau menyebutkan kesesatan-kesesatan Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Ternyata apa kata Muhammad Al-Imam? Ar-rajul qad afdha ila ma qaddam. Orang ini Al-Hasan Al-Banna sudah lewat. Ya, sudah wafat dan dia telah melakukan apa yang dilakukan. Sudahlah. Kalau bahasa kita sudah enggak usah dibicarakan. Dia sudah meninggal. Ya. Enggak usah dibicarakan. Dia sudah meninggal. Afdha ila ma qaddam. Seolah-olah ingin menerapkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwat fa innahum afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencela orang yang sudah mati, mereka telah yakni menuju kepada apa yang mereka lakukan. Ya, sudah lewat. Nah, mendengar jawaban seperti itu dari Muhammad Al-Imam, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna rahimahullah heran, kok jawabannya seperti itu? Ada pembelaan kepada Hasan Al-Banna. Beliau pun langsung menilai dengan bahasa dan lahjah Mesirnya. Hu anta ikhwanji. Jadi ikhwani maksudnya, tapi lahjahnya Mesir beliau khas. Anta ikhwanji. Jadi beliau bertanya seperti itu. Kamu ini ikhwani, kok kamu bela-bela Hasan Al-Banna? Dan subhanallah, ternyata belakangan Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala juga menilai dengan penilaian yang sama. Sesungguhnya Muhammad Al-Imam ikhwani. Nah, ini sekian hal-hal yang nampak begitu menyimpang. Dan lihat bagaimana pujiannya kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin atau sebagian tokoh Ikhwanul Muslimin. Al-Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, Syekh Ibn Baz, man madaha ashab al-bid'ah fahuwa minhum. Siapa yang memuji-muji ahli bid'ah, dia tergolong mereka. Ini Syekh Ibn Baz ya, mengatakan begitu dengan nukilan muridnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Nah, ternyata pujian Muhammad Al-Imam terhadap sebagian tokoh Ikhwanul Muslimin seperti itu. Jadi dengan kaidah tadi, ternyata hukum para ulama kita bahwa Muhammad Al-Imam ikhwani cocok, tepat. Dan ini bukti-bukti nyata. Disebutkan oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi dalam bantahan beliau. Jadi kamu jangan heran. Fala tastaghrib min ghadhi tarafi anhu. Kalau Muhammad Al-Imam tidak nyinggung-nyinggung Az-Zindani, Ikhwani itu. Wala tastaghrib min sukutihi min akhtaihil manhajiyah. Jangan heran pula kalau Muhammad Al-Imam mendiamkan, tidak mau membicarakan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan Abdul Majid Az-Zindani dalam hal manhajnya. Wala tastaghrib idza naqala Muhammad Al-Imam bil wasa'iq at-ta'amuriyyah an mukhattat min kharij Falastin wa dakhilaha al-isqati munazzamat Hamas al-Ikhwaniyah. Jangan pula kamu heran kalau Muhammad Al-Imam menukilkan dalam kitabnya Wasa'iq Ta'amuriyah tentang rencana dari luar Palestina dan di dalamnya untuk menjatuhkan munazzamat Hamas, ya, kelompok Hamas, Ikhwan, kelompok Ikhwan Muslimin, seolah-olah semacam ada pembelaan. Wala tastaghrib idza qala innal jasus ila akhirih. Nah, bahkan dia pun di sebagian kitab-kitabnya seperti akan dijelaskan nanti menukil dari tokoh-tokoh atau sebagian tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin. Karena inilah ternyata manhaj beliau. Betul-betul yakni berbeda dengan Syekh Muqbil rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Disayangkan ternyata sekian banyak dari orang-orang yang mengaku muridnya Syekh Muqbil ternyata menyelisihi manhajnya. Hanya numpang nama Syekh Muqbil, muridnya Syekh Muqbil, muridnya Syekh Muqbil. Ya, tapi manhajnya tidak mengikuti manhaj Syekh Muqbil. Ya, di Indonesia juga banyak sebagian murid-muridnya Syekh Muqbil atau yang pernah belajar dengan Syekh Muqbil ternyata seperti itu. Syekh Muqbil rahimahullah ketika ditanya apa sebab tersebarnya dakwah Ahlussunnah di Yaman. Syekh Muqbil kita tahu bahwa beliau di masa belakangan ini bisa dikatakan masa tersebarnya sunnah. Sebelumnya, sebelum dakwahnya Syekh Muqbil, kita tahu ya, Syiahnya, Zaidiyahnya dan macam-macam dari kelompok sesat, Sufinya, ya kan? Syekh Muqbil berdakwah luar biasa, sunnah tersebar dalam waktu yang teranggap singkat. Berdatangan orang bukan hanya dari Yaman, bahkan dari luar negeri, termasuk dari Indonesia ini, dari Rusia, Somalia, dan beberapa negara Eropa belajar dari Syekh Muqbil. Sehingga orang pun penasaran, kok secepat itu sunnah bisa tersebar? Apa rahasianya? Apa jawaban Syekh Muqbil? Sirrun tisyari da'wah huwa tamayyuz. Rahasia tersebarnya da'wah itu adalah apa? At-tamayyuz. Apa itu tamayyuz? Ay mufasalatul hizbiyin. Yani berpisah dari hizbiyin, dari kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang tidak benar. Harus ada pembeda. Ini jawaban Syekh Muqbil. Ya. Tapi subhanallah Muhammad Al-Imam malah mengatakan ada orang-orang baik di tengah Ikhwan Muslimin. Ada orang-orang yang baik afadil di tengah mereka atau di tengah jamaatut tabligh. Mana mufasalah? Mana tamayyuz? Perbedaan dan sekat pembatas antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ikhwan fillah rahimakumullah, nah kita mau mengikuti siapa? Kalau kita mengikuti, kita anggap sebagai murid-muridnya mereka, ya. Ya, kita tentu mengikuti Syekh Muqbil rahimahullah. Apalagi ternyata memang itulah yang diajarkan oleh para ulama kita dari dulu. At-tamayyuz, beda. Dan pisah antara ahli sunnah dengan kelompok-kelompok yang sesat. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan Muhammad al-Imam berhusnudzan dengan banyak dari pimpinan-pimpinan ikhwanul muslimin. Apa begitu? Ahlul bid'ah kita husnudzani. Kalau urusan-urusan duniawi, ya, urusan muamalah duniawiyah, ini urusan lain. Tapi kalau urusan secara umum bab din, mau kita husnudzan kepada mereka, ya enggak benar. Ya. Tidak boleh berhusnudzan kepada mereka ahlul bid'ah. Kalau ini diterapkan, nanti akhirnya prinsip-prinsip ahlu sunnah dalam hal wala' dan wara' hancur. Bagaimana kita mau bara' kepada orang yang kita husnudzan kepada mereka? Ya, ikhwanul muslimin. Ya, misalnya Said Qutb As-Sanalbanna itu mungkin niatnya baik itu, tapi salah jalan. Urusan niat hal Allah. Allah yang Maha tahu. Kita enggak boleh ya berhusnudzan kepada ahli bid'ah. Tapi dia malah mengatakan apa? Dalam kitabnya Tanwirudz Dzulumat. Yang itu kitab membantah prinsip demokrasi. Seolah-olah wah ini kitab salafi. Ya. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dengan keutamaan darinya, kemudian penjelasan ulama-ulama kita. Kitab ini sudah diterjemahkan ya kan dalam bahasa Indonesia dan dianggap sebagai rujukan kitab yakni ahlu sunnah dalam bab ini, Tanwirudz Dzulumat. Ya. Ternyata kata orang Arab ya, adkhalus summa fil asal, ibaratnya begitu. Memasukkan racun dalam madu. Kelihatannya penampilannya botol madu. Ya, botol madu. Khasiatnya ini. Ternyata terselip di sana racun. Penampilannya kita yang membantah demokrasi. Ternyata terselip di sana racun. Dalam hal ini ya menanamkan bolehnya kita berhusnudzan kepada ahli bid'ah. Lihat apa yang dia katakan. Walladzi yadhhar anna qiyadat al-harakat al-islamiyah ya'rifun anna al-intikhabat haram walakinnahum sa'iruna 'ala dhalika mahma kanat adh-dhuruf wa nahnu nuhsinu adh-dhann bi katsirin minhum annahum aradu bidzalika nusratal islam. Ya. Dan nampak bahwa tokoh-tokoh pergerakan-pergerakan Islam, mereka sebetulnya tahu bahwa model pemilihan umum, intikhabat, dalam memilih pimpinan itu sesungguhnya haram. Kenapa haram? Ya, karena menyamakan suara orang baik dengan orang jahat, wanita dengan laki-laki, orang berilmu, ulama dengan para pencuri, sama suaranya. Ala kulli hal, karena walakinnahum, tapi mereka sa'iruna ala dhalika, tetap berjalan di atas jalan itu walaupun tahu haramnya. Mahma kanati dzuruf, bagaimanapun kondisinya. Wa nahnu nusidu dzan bikatsirin minhum, dan kami berhusnudzan dengan kebanyakan mereka. Lihat, bukan hanya saya husnudzan kepada fulan satu dua orang, tapi bikatsirin minhum, kita berhusnudzan dengan kebanyakan mereka atau dengan orang yang banyak dari mereka, kurang lebih begitu maknanya ya. Bikatsirin minhum, berhusnudzan dengan orang yang jumlahnya banyak dari mereka, begitu mungkin lebih tepat ya. Annahum aradu bidzalika nusratal Islam, bahwa mereka sebetulnya dengan mengikuti ya alur demokrasi, prinsip demokrasi itu untuk menolong dan membela Islam. Ini husnudzonnya dia. Allahul musta'an. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, ini juga semuanya membuktikan bahwa dia memang punya manhaj yang menyimpang terhadap apa? Ahlul bid'ah. Muamalahnya dia terhadap ahli bid'ah tidak sesuai dengan ajaran as-salafus salih. Ya, memuji mereka, husnudzan kepada mereka, tidak mendiamkan sebagian kesalahan-kesalahan mereka, padahal menuntut untuk diterangkan. Ya. Ikhwan fil din rahimakumullah. Jadi ketika kita mengetahui ini, ternyata orang ini ya betul-betul pertentangan dengan manhaj sunnah dalam banyak hal. Masih menyambung bab ini, walaupun kita sendirikan poinnya, adalah i'timaduhu ala kathir min masadir ikhwan muslimin. Dia banyak bertumpu dan bersandar kepada referensi-referensi ikhwanul muslimin atau yang terpengaruh di mereka. Ini kan sebenarnya nyambung dengan yang sebelumnya, ya kan? Tapi ini sudah poin tersendiri dari catatan yang menunjukkan penyimpangan manhajnya. Ya. Ini salah satu buah daripada manhajnya yang salah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, menukil dari buku-buku ahli bid'ah. Ulama sudah bicara. Ulama pun menerangkan tentang menjadikan buku-buku ahli bid'ah sebagai referensi. Disebutkan di sini Syekh Ali rahimahullah meringkaskan kepada kita apa yang disebutkan oleh ulama. Seorang menukil dari buku-buku ahli bid'ah untuk menjadikannya sebagai data. Ini dibolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, al-hajatul masah ila nakli anhum. Kebutuhan yang mendesak untuk mengutip dari mereka. Kebutuhan mendesak untuk mengutip dari mereka. Ya. Disebutkan nanti dalam nukilan dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah, yakni untuk kebutuhan membantah mereka atau menerangkan kebatilan mereka. Yang kedua, an yakuna an-naqlu sahihan fi nafsi. Bahwa penukilan itu sendiri betul-betul penukilan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, untuk yang kedua ini, sekarang bisakah kita menjamin kejujuran ahli bid'ah itu? Kalau kita menjamin kejujuran mereka, ini juga sudah poin tersendiri. Berarti mereka ini dianggap ahli siddiq, orang-orang yang jujur. Nah, ini sudah perlu didalami lagi, betulkah seperti itu? Ikhwan fil din rahimakumullah, ini dua syarat ketika seseorang diperbolehkan untuk mengambil dari buku-buku ahli bid'ah. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Wa min hajri ahli bid'ah tarkun nadhar fi kutubihim." Khaufan minal fitnati biha. Di antara bentuk hajar terhadap ahli bid'ah, apa itu hajar? Yakni perlakuan ya semacam memboikot mereka, menjauhi mereka, ya berpisah dari mereka. Ini namanya hajar. Di antara bentuk hajar terhadap ahli bid'ah. Nah, hajar ini sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Dan ini salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi ahli bid'ah. Maka di antara bentuknya, kata Syekh bin Utsaimin, tarkun nazar fi kutubihim. Jangan membaca kitab-kitab mereka. Khaufan minal fitnati biha. Khawatir nanti tergoda, terpengaruh oleh buku-buku mereka. Au tarwijha bainan nas, atau atau khawatir melariskan buku-buku mereka, mempromosikan buku-buku mereka di tengah manusia. Contoh misalnya, dan nanti kita akan lihat bagaimana penukilan-penukilan Muhammad al-Imam walaupun secara ringkas. Wah, selama ini kita anggap dia sebagai ulama al-sunnah, dia sebagai salah satu da'i al-sunnah. Oh, di bukunya menukilkan dari fulan. Wah, kalau gitu buku ini bagus. Kenapa? Buktinya Syekh saja nukil darinya. Ya kan? Apalagi kita-kita ini yang dari sini mondok baru berapa tahun, belum begitu banyak pengetahuan tentang firqah-firqah, datang ke sana belajar dari Muhammad al-Imam, terkesima dengan pemandangannya dalam menyampaikan ceramahnya. Terkesima dengan penampilannya yang sepertinya ilmiah. Akhirnya ketika melihat, oh ini ada referensi-referensi dari Ali Hasan, dari fulan, oh berarti ini bagus-bagus. Dari tokoh ikhwan muslimin, buktinya bagus. Kenapa? Buktinya Syekh menukil darinya. Simpel saja kan begitu orang menilai. Nah ini kata Syekh, kenapa dilarang? Ya, Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan seperti itu, bahwa di antara sebab kenapa dilarang melihat dari buku-buku mereka adalah apa? Khawatir melariskan buku-buku mereka di tengah umat, memperkenalkan. Bal ibtiat an mawatinudz dhalal wajibun. Padahal kita ini menjauhi kesesatan, menjauhinya. Apalagi masuk. Menjauhinya itu merupakan menjauhinya wajib. Apalagi berusaha untuk tidak masuk atau keluar setelah masuk, lebih wajib lagi. Bal ibtiat an mawatinudz dhalal wajib. Menjauhi dari tempat-tempat kesesatan wajib. Sebabnya Rasulullah SAW bersabda tentang Dajjal, man sami'a bihi, siapa yang mendengar datangnya Dajjal, falyan'a anhu, menjauhlah. Jangan malah, oh Dajjal di sana, penasaran, pengen lihat, ah kayak apa sih Dajjal itu. Ini sama dengan tadi, buku Ikhwanul Muslimin, ah penasaran, pengen tahu sih, kayak apa sih buku Ikhwanul Muslimin. Oh tak baca. Nabi mengatakan kalau kamu dengar Dajjal, jauhi. Jangan sok kuat pengen tahu gimana sih Dajjal. Jangan sok tangguh pengen baca-baca buku ahli bid'ah pengen tahu. Na'udzubillah min dzalik. Fa wallahi innar rajula yatihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Lihat sabda Rasul. Demi Allah, ada seseorang yang mendatangi Dajjal, dia mengira bahwa dirinya adalah seorang mukmin. Merasa sudah aman, tidak akan terpengaruh, saya mukmin. Tapi karena mendekat-dekat, fayattabi'ah, akhirnya dia terpengaruh dan ikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Mimma yab'atsu bihi minasy syubhat, disebabkan karena syubhat-syubhat yang dikemukakan Dajjal. Ini lihat, bisa menghidupkan orang mati. Lihat itu yang tandus bisa menjadi tempat yang subur. Betul-betul terkesima orang. Nah, sebagian ahli bid'ah juga seperti itu. Ya, penampilannya dalam hafalan, dalam ilmu, dalam penyampaian, sehingga orang terpengaruh. Terkait dengan hadis ini, Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah juga menyatakan, bahkan sebagian ada orang-orang yang niatnya membantah ahli bid'ah, bukan niat baca atau istifadah. atau ngambil data. Bukan, niatnya itu membantah. Itu pun terpengaruh dan menjadi ahli bid'ah. Kata Ibnu Battah rahimahullah, dan aku tahu sekian banyak orang yang seperti itu. Lihat, zaman dulu para ulama, bukan orang biasa. Bagaimana sekarang? Justru menjadikan buku-buku ahli bid'ah sebagai sumber data. Bukan untuk membantah, tapi dijadikan sebagai sumber data. Ya. Syaikh bin Utsaimin menyatakan, "Lakin idza kana al-gharadu minan nadhar fi kutubihim," tapi kalau maksud dan tujuan melihat buku ahli bid'ah itu diraddi 'alaiha, untuk membantah, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Liman kana, dengan syarat liman kana indahu min al-aqidati salih sahihah ma yatahassanu bihi, bagi orang yang punya akidah yang sahihah, yang benar, dan dia bisa yatahassan bihi, yakni bertameng dengan akidahnya itu dari kesesatan ahli bidah. Yang pertama. Yang kedua, wa kana qadiran 'ala raddi 'alaihim, dan mampu membantah. Jangan ketika membaca syubhat malah benar juga ya. Ya ini kacau kalau seperti ini. Ya. Ukur kadar dirinya. Tanya kepada gurunya, kira-kira saya sudah mampu atau belum. Ya. Jangan sok sudah mampu. Nanti membaca nampaknya kelihatannya betul juga ini. Ya. Atau paling tidaknya ini benar apa enggak ya? Kayak benar juga, kayak enggak juga. Nah, ini sudah kena syubhatnya ini. Ya, sudah bingung. Na'udzubillah min dzalik. Bal rubbama kana wajiban li anna raddal bid'ah wajib, dan seterusnya. Nah, ini penjelasan Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Nah, sekarang apa yang terjadi pada Muhammad al-Imam? Ya. Ternyata dia banyak menukil dari buku-buku ahli bid'ah. Sekali lagi, sebagiannya bukan dalam rangka rad membantah, tapi sebagai data, sebagai sumber, yakni sebagian informasi. Syaikh Ali mengatakan, Muhammad al-Imam yuksiru jiddan fi kutubihi minan naqli an ahli bid'ah. Muhammad al-Imam banyak sekali menukil dari kitab-kitab ahli bid'ah. Biduni hajatin masahlin naqli anhum, tanpa ada kebutuhan yang sangat untuk menukil dari mereka. Bal huwa qadirun 'alal istighna'i 'anil naqli min kutubihim, bahkan sebetulnya dia mampu untuk tidak menukil. Artinya pengetahuan yang dari yang lain sudah cukup. Kenapa mesti ngambil dari mereka? Ya. Tsumma kemudian innahu yanqulu 'anhu ma'lumat lam tasih. Bahkan parahnya lagi, terkadang data yang diambil dari ahli bid'ah itu data yang tidak benar, enggak valid. Wa fi babin hum ghairu ma'mur bi annaha la tu'raf illa min jihadihim. Karena data-data yang diambil sebagiannya itu tidak diketahui kecuali sumbernya dari mereka. Dan mereka bukan orang-orang yang amanah. Ya. Orang-orang hizbiyyin bukan orang-orang yang amanah, bisa jadi mereka membuat data-data untuk mendukung kepentingan mereka. Ya. Lebih-lebih kalau data-data itu terkait dengan sesuatu yang dipakai untuk memprovokasi masyarakat terhadap penguasa. Ya, berita penguasa ini seperti ini, penguasa itu seperti itu, ya. Presiden ini begini, data-data bisa dipertanggungjawab, kenapa enggak? Nah, ini ternyata Muhammad al-Imam dalam berbagai ucapannya terhadap para hukam terbangun di atas data-data yang diambil dari Hizbiyyin. Ya. Dari protokolat Yahudi bahkan juga. Na'udzubillah min dzalik, entah benar apa tidak, ya kan? Ya. Ikhwan fil din rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan bahwa perbuatan seperti ini banyak mudaratnya. Mudarat yang akan didapatkan oleh muslimin darinya diantaranya adalah tadi menjadi kenal buku-buku Ikhwanul Muslimin atau buku-buku ahli bid'ah yang lain, kemudian juga membuat orang mungkin terpengaruh, ya, penasaran dan ada rasa percaya terhadap buku-buku mereka. Mudarat yang lain juga akhirnya ikut menebar berita-berita yang sumbernya dari mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang akibatnya nanti bisa memicu, ya, provokasi masyarakat terhadap para penguasa dan yang lain dari mudarat-mudarat yang lain. Sebagai contoh misalnya, dari mana diambil? Contoh misalnya ngambil dari majalah Al-Bayan. Ini majalahnya siapa? Ini majalahnya Muhammad bin Surur Zainal Abidin Sururi. Ini tulennya Sururi itu, ya, ini Muhammad Surur Zainal Abidin. Justru dia ngambil dari majalahnya ini Al-Bayan. Di mana terbitnya? Di London ini, majalah Al-Bayan ini, Inggris. Ngambil juga dari majalah Al-Mujtama'. Ini majalah terbitan Kuwait. Milik siapa? Milik golongan Ikhwanul Muslimin. Ngambil dari koran As-Sahwah. Milik siapa? Ini juga milik orang-orang Ikhwani di Yaman. Ngambil dari kitab As-Sira' Bainal Fikrah Al-Islamiyah Wal Fikrah Al-Gharbiyah. Dan kitab ini karya Abdul Hasan An-Nadwi. Ya, tokoh-tokoh pergerakan juga. Begitu pula ngambil dari kitab Al-Ilmaniyah karya Safar Al-Hawali. Ya. Dan buku-buku yang lain. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi ini salah satu hal yang kita perhatikan pada dia, Muhammad al-Imam, salah satu dari manhaj yang menyimpang. Dan sekali lagi kita nukil ini dari beberapa, atau dinukil hal ini dari sekian banyak kitabnya. Yang ini menunjukkan bukan secara kebetulan, tapi ini menjadi apa? Manhaj dia. Yang begitu prinsip dia itu. Ya, tidak sesuai dengan manhaj al-sunnah wal jamaah. Demikian ahibbati fillah rahimakumullah. Waktu telah habis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.